Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sah Besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Benny sebagai Cakar Maut, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Totot Prambanan sebagai Pengemis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Anting Wulan telah diselamatkan oleh Raden Sakapalwaguna. Sementara itu perkelahian antara Nirambi dan Ki Ageng Lindu, pengemis budiman dari Tongkat Merah Cabang Kota Welingi, berlangsung dengan seru, saling membabat, menyerang dan menangkis. Kau kewalahan Nirambi, kau tidak akan menang melawanku. Ayo keluarkan semua kesaktianmu. Ayolah Nirambi. Dan kau benar-benar tangguh. Awas, lehermu putus dengan pedangku ini. Mereka telah mandi keringat. Muka Nirambi telah terbaret merah kena cakaran ilmu Garuda Sakti. Sama-sama tangguh dan sama-sama saling ingin membunuh. Kita tinggalkan perkelahian mereka. Kini kita beralih mengikuti perjalanan Raden Sakapalwaguna yang membopong Anting Wulan menuju perguruan jalak yang ditinggalkan penghuninya. Dan pagi pun mulai merayap meninggalkan malam. Sebentar lagi aku sampai ke perguruan itu. Ya, aku istirahat dulu sambil memeriksa luka-luka yang diderita Wulan. Astaga, tubuhnya biru-biru bekas menahan dan kena pukulan. Tangan kanannya seperti terkena sabetan benda yang akan merenggut jiwanya. Anting Wulan, tubuhmu tidak karuan. Sekarang ada kesempatan untuk mengeluarkan darah hitam dari mulutmu, Anting Wulan. Ya, aku tidak sabar lagi melihatmu sadar, Anting Wulan. Nah, kumulai saja mengurut-ngurut pundakmu. Hap! Haus. Aku ingin minum. Untung saja di depanku ini ada pohon kelapa gading. Haus, leherku sakit. Anting Wulan, sebentar ya sayang. Aku akan mengambil kelapa gading itu. Tiga buah sekaligus kupetik. Dengan sekali lompatan, Raden Saka memetik 3 buah kelapa gading, lalu dikupas dengan pedangnya. Dengan daun mangkuk, air kelapa gading itu disuapi pelan-pelan ke mulut Anting Wulan. Lalu perlahan-lahan pula, Anting Wulan membuka matanya. Oh, Kakang Sakakah yang memangku kepalaku ini? Anting Wulan, ini aku di depanmu. Apakah kau merasa sakit yang begitu hebat hingga kau seperti orang lumpuh? Ataukah seluruh tulang-tulangmu remuk karena disiksa oleh Nirambi? Tidak, Kakak. Tapi aku merasa pahit. Tenggorokanku terasa kering sekali. 2 butir air kelapa telah kau minum, Anting Wulan. Cukup untuk menguatkan tubuhmu. Kakak, aku ini seperti tersiksa. Tubuhku antara panas dan dingin. Dan seluruh badanku seperti dipukul oleh kodam. Terasa tebal sekali. Mana sepasang permata biru itu, Kak? Apakah kau bawa, Kakang Saka? Maafkan aku, Anting Wulan. Sepasang permata itu masih disimpan oleh Lantri. Dia tidak mau memberikannya kepadaku. Lantri dengan nekat ingin menyerahkan sendiri permata itu kepadamu, Anting Wulan. Rasa khawatir dan takut memberikannya kepadaku. Sekarang Lantri dalam pengawalan ketat di bekas perguruan Jalak bersama murid-murid Ki Ageng Palindu dan Melur. Lantri, perempuan itu aneh sekali. Tapi kenapa Kakang tidak bisa mengambilnya sendiri sewaktu Lantri lengah? Aku dan Ki Ageng Lindu pernah menggeledahnya sewaktu Lantri tertidur. Tapi permata itu tidak ditemukan. Juga di tubuhnya sewaktu digeledah oleh Melur, benda itu tidak ada. Ya, benar-benar pintar Lantri menyimpannya. Maafkan aku, Anting Wulan. Sekarang aku berusaha akan mengeluarkan racun-racun itu dengan tenaga dalamku. Kakang, kau tidak gila lagi seperti di Pulau Barung itu, kan? Kakang, waktu itu aku takut Kakang menjadi gila karena ilmu pengaruh penakluk sukma. Anting Wulan, maafkan Kakangmu ini. Sebenarnya aku tidak pernah kena pengaruh ilmu itu. Aku sengaja berpura-pura gila kena pengaruh supaya perjalananku mencari arca emas itu berjalan dengan lancar dan mengetahui siapa-siapa musuh kita. Tapi di luar dugaan, aku hampir saja terjebak. Kau nakal, Kakang. Hampir saja aku kehilangan pegangan melihat keadaanmu compang-camping. Tapi sekarang, malah kau yang menolongku dalam keadaan terluka begini. Oh, Kakang. Kalau aku mati dan tidak tertolong oleh sepasang permata biru itu, aku rela kau mencari perempuan lain yang lebih sakti dan cantik. Kakak, aku seperti melihat dewa penyabut nyawa di depanku. Anting, jangan berkata yang tidak-tidak. Aku pasti akan menyembuhkanmu, Anting Wulan. Aku akan membayar jiwaku supaya kau tetap bertahan hidup. Tapi dadaku mulai sesak. Sesak, Kakang. Anting. Aku mulai sulit bernafas. Peluklah aku, Kakang. Cubulah aku. Kakang. Iya. Yeah. Aku mencintaimu. Kalau aku mati, cinta ini akan kubawa ke alam nirwana. Tidak. Tidak, Anting Wulan. Arca emas Dewa Singa harus kita serahkan bersama-sama ke hadapan Eyang Wanayasa. Kau tidak boleh mati. Kau harus hidup. Kau harus hidup, Anting Wulan. Anting Wulan, aku masih menyimpan bunga jamur itu. Ya, bunga jamur itu akan menahan racun-racunmu. Nah, makanlah. Makanlah pelan-pelan bunga jamur ini, Anting Wulan. Iya, Kakak. Pahit lidahku. Manis ya kembang jamur ini. Kenapa kau menangis, Kakang? Nah, Pipimu basah oleh air mata. Jangan menangis. Aku masih bernafas. Ya, peganglah denyut nadiku ini, kakak. Aku bersedih bukan karena apa-apa, tapi oleh dosa-dosaku sendiri. Aku berdosa kepadamu, Anting Mulan. Membohongimu berpura-pura gila. Tapi yang kuhadapi sekarang, aku akan menjadi gila sungguhan kalau kau berangkat ke Nirwana. Anting Mulan, bersemangatlah untuk hidup. Jangan putus asa. Aku tidak berputus asa, kakak. Masih ingatkah akan salah satu ujar kiri kitab suci yang mengatakan ada yang datang, ada juga yang pergi. Kalau kita pasrah dan ikhlas, kepergian itu tidak sakit. Masih ingatkan? Iya, aku ingat semuanya. Dan kalimat itu ada sambungannya. Setiap makhluk hidup di atas marcapada ini pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang abadi dan langgeng, kecuali di alam nirwana nanti. Tapi sebelum kematian datang, kita berusaha membuat amal kebajikan yang banyak di atas marcapada ini, Anting Mulan. Kata-katamu menyegarkan dadaku ini. Seolah-olah aku ini akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, kau akan hidup 1000 tahun lagi bersamaku, Anting Mulan. Kakang, aku... peluklah aku rat-rat. Kakang. Ya, Anting Mulan kekasihku. Kakang Saka. Raden Saka memeluk Anting Wulan dengan mesra sekali. Tapi tiba-tiba Anting Wulan seperti tersentak, mendorong Raden Saka Palwaguna hingga jatuh tercengkang. Anting Wulan, astaga, apa yang terjadi denganmu? Tiba-tiba tenagamu pulih begitu cepat. Kakang, darahku seperti berbalik. Aku ingin berkelahi denganmu, kakang. Ayo, berdirilah. Jangan melongo begitu. Ayo berdiri, kakang. Aneh. Anting Mulan tiba-tiba berdiri. Apakah pengaruh dari makan bunga jamur? Tenaganya pulih lagi. Tapi matanya liar memandangku. Ayo, jangan memandangku seperti itu. Kita adu tanding. Aku ingin mati di tanganmu, kakang. Ya, aku ingin mati di tanganmu. Tidak, Anting Mulan. Kau tidak boleh mati. Kalau kau mati, kita mati bersama-sama di depan Yang Wanayasa. Pengecut, penakut, lelaki cengeng. Bisanya bermesraan dengan perempuan. Ayo, hadapi aku, atau aku yang duluan menyerangmu. Baiklah. Anting Mulan, seranganmu masih lemah. Lepaskan, lepaskan diriku. Kenapa? Kau peluk begini. Kenapa? Tenagamu masih lemah. Apa yang terjadi dengan dirimu? Tiba-tiba kau menyerangku. Apa yang terjadi, Anting Mulan? Aku takut, kakang. Aku takut kau akan meninggalkan aku. Aku mencintaimu, kakang. Peluklah aku. Peluklah, kakang. Iya. Anting Mulan, aku tidak akan meninggalkanmu. Tenagamu telah pulih. Ayo, kita menuju perguruan Jalak. Di sana Lantri menunggu kita. Kau akan kugendong, Anting Mulan. Iya, kakang. Terima kasih. Bunga jamur itu membuatku bertenaga lagi. Kau mau apa, kakang? Mengangkatku begini? Kau belum kuat jalan, Anting. Biarkan aku membopongmu turun gunung. Kakang Saka, aku mencintaimu. Iya, aku tahu, Anting. Kakang. Anting Wulan dibopongnya dengan mesra sekali. Sementara Anting Wulan sendiri tangannya memeluk leher Raden Saka dengan manja. Ya, sepasang remaja itu seakan-akan melupakan maut yang mengancam jiwa Anting Wulan. kita tinggalkan kedua pendekar muda itu dan kini kita beralih mengikuti perkelahian dua jago tua di puncak Semeru. Benar-benar kau hebat. Kita semalaman hingga pagi ini terus-terusan adu tanding. Aku mengakui keunggulanmu, Ki Ageng. Tapi lain waktu kita akan bertemu lagi. Nirambi, kau tidak bisa lolos begitu saja. Perbuatanmu banyak menimbulkan korban jiwa. Aku harus melenyapkan dirimu karena kejahatan yang telah kau lakukan telah begitu banyak. Kau harus terkubur di sini seperti engkau dulu menewaskan selendang perak beracun. Oh, kau masih ingat dengan selendang perak beracun? Ya. Yeah. Apa hubungannya kau dengan si perak selendang beracun itu? Selendang perak beracun, sahabatku. Utang jiwa harus dibayar dengan jiwa atau pengampunan di depan kakiku. Setelah seluruh ilmu-ilmu yang kau miliki, aku hancur luluhkan. Ki Ageng Lindu, aku punya usul. Kalau memang kau ingin membunuhku, jangan membuat tipuan terhadapku. Kau cukup waspada, Ki Ageng Lindu. Kau dengar, Ki Ageng. Aku punya usul. Bagaimana kita bersatu saja untuk mengambil pusaka arca emas Dewa Siwa itu? Lalu, ilmu-ilmu yang terdapat di dalam arca itu kita bagi dua. Nah, kau dengan mudah dapat merampas dari Raden Saka atau Anting Wulan. Pikiran jahat, otak pejat, Nirambi. Aku dan Raden Saka, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan kau membuat jebakan dengan tipu muslihatmu. Kau hampir masuk ke liang kubur. Seharusnya menyadari akan kehidupan yang berlemuran dosa. Kau jangan berkhotbah di depanku. Nah, ayo kita mulai lagi pertempuran ini. Ayo, kau jaga ini jarum-jarum berbisa 1000 ular kobra. Tahan seranganmu. Seranganmu tidak ada artinya. Semua jarum-jarum beracunmu yang kau lemparkan punah dan luluh. Wah, melawan tongkat anti bisa ular. Kau memakai tongkat naga terbang. Ya. Bagus, kau mengetahui kalau aku memakai tongkat naga terbang. Tongkat ini akan menghancurkan batok kepalamu, Nirambi. Nah, ini kau jaga. Ya. Terpaksa aku gunakan asap racun. Hiat. Aku harus nangis. Kesempatanku untuk menghindar. Setan, Nirambi lenyap. Asap siaran hampir saja aku menghisapnya. Benar-benar Nirambi ahli dalam racun. Sekarang aku susul saja Raden Saga. Nirambi melesat kabur ketika Ki Ageng Lindu sibuk menghalau asap-asap beracun yang dilemparkan oleh Nirambi. Ki Ageng Lindu kehilangan jejak, lalu ia menuruni gunung menyusul Raden Saga. Sementara itu, Raden Saga terhalang oleh serangan gelap. Lolos semua. Hei, siapakah yang melemparkan pisau terbang ini? Halo, keluarlah. Jika benar-benar jantan, jangan menyerang orang dengan bersembunyi. Ayo. Hei, keluarlah. Jangan main sembunyi. Ayo, keluarlah. Setan. Ya. Ku kembalikan. Ya. Kita bertemu lagi, Raden Saka. Oh, kau membawa perempuan cantik. Kasihan perempuan. perempuan cantik itu tersandar. Kelihatannya berbulukan dalam. Saka, Saka, bagaimana kalau kita tukar benda berharga milikmu dengan perempuan yang menggendong bayi? Tentu kau setuju, bukan? Apa maksudmu? Perempuan cantik yang kau bawa itu pastilah anting Wulan. Nah, aku tahu. Tentu kau sedang mencari permata biru, bukan? Untuk menyembuhkan luka-luka anting Wulan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.